Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ma yahdillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha qutqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Pada bulan yang lalu kita membahas tentang bab bikulli syai'in biqadar, bab penjelasan tentang segala sesuatu dengan takdir, di dalam kitab Bahjatul Qulubul Abrar wa Qurratul Uyun Al-Akhyar di Syarhi Jawamil Akhbar. Yaitu hadis yang ke-9, hadis dari Abdullah. Oh, di sini Amr, mungkin ada cetakan lain. Abdullah bin Umar apa Amr? Di situ apa? Umar. Iya, yang sahih Umar. Radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Kullu syai'in biqadar hatta al-'ajz wal-qais. Segala sesuatu itu telah ditentukan takdirnya, sampai-sampai al-ajz juga al-qais. Dan telah kita sebutkan makna qadir takdir dan juga perbedaannya dengan qada. Dan juga kita telah sebutkan mana al-ajz di sini, seperti yang telah disebutkan oleh beliau Al-Allamah Al-Syeikh Abdurrahman Nasir Al-Sa'di, yaitu maksudnya al-ajz adalah adamul iradah, tidak mau atau tidak punya keinginan, atau dengan kata lain al-kaslan, karena malas, al-kasal. Iya, sedangkan case adalah kebalikannya, yaitu al-jid fi ta'atillah, semangat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya, kemalasan seseorang dan juga ketika seorang semangat, itu adalah telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah disebutkan maksudnya adalah segala sesuatu di muka bumi ini yang terjadi, yang akan terjadi, yang telah terjadi, semuanya telah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang telah atau yang akan terjadi dan yang sedang terjadi. Kemudian Allah tulis apa yang Allah ketahui itu di Lauhul Mahfuz. Nah, bersamaan itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hamba Allah atau manusia, irada, keinginannya, kemudian qudrah, kemampuannya, ya adanya masyiah, keinginan, irada, atau juga enam kekuatan, sehingga ia bisa memilih mana yang akan dipilih. Apakah ia memilih kepada jalan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, dijelaskan melalui lisan para rasulnya, atau dia memilih enam jalan-jalan yang di sana dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Allah ciptakan dari manusia, Allah juga ciptakan kehendaknya, dan semuanya itu telah Allah tetapkan di dalam Lauhul Mahfuz. Sebagai tambahan apa yang sudah kita jelaskan pada bulan yang lalu di dalam masalah takdir, ada beberapa mazhab di kalangan manusia tentang permasalahan takdir. Sebagaimana ana bawakan di sini penjelasannya Syekh Yasin rahimahullah ketika mensyarah Luqmatul Itiqad tulisannya Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah, atau ya syarah dari Luqmatul Itiqad yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dan disarah oleh Syekh Muhammad Salim Sayyid rahimahullah, kemudian disarah lagi dikomentari oleh beliau Syekh Yasin hafizahullah. Di dalam permasalahan takdir ada tiga madhab di kalangan manusia. Yang pertama bisa antum catat madhab salaf, wa'atiba'ul anbiya, yaitu isbatul qadar, madhab salaf. Dan juga yang mengikuti para anbiya, para nabi, mereka adalah yang menetapkan adanya takdir. Wa anna Allah khaliqu kulli syai' wa anna al-insan irada wa masyi'a khasa bih walakinnahu khadi'atun limasyiatillah azza wa jal kama anna lahu qudratun yaf'alu biha fa'al fi'lahu lakinnahu huwa wa af'aluhu mahluqun lillah. Yaitu mereka-mereka yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu dan bahwasanya manusia punya keinginan, punya kehendak. Iya, punya irada, punya kehendak secara khusus ada pada manusia. Akan tetapi kehendak dan maksiat itu tunduk dengan kehendak Allah Azza wa Jal, yaitu bahwasannya manusia memiliki kemampuan, ia berbuat dengan perbuatannya, akan tetapi sesungguhnya perbuatannya dia dan perbuatannya adalah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. demikian. Kemudian mazhab yang kedua, paham ya? Jadi yang pertama adalah yang menetapkan adanya takdir. Allah menentukan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dengan takdirnya. Demikian pula bahwasanya manusia punya kehendak. Nah, dan tunduk kepada kehendak Allah. Dan manusia punya kemampuan yang dia bisa melakukan dengan perbuatannya. Akan tetapi dia dan perbuatannya adalah makhluk bagi Allah. Allah yang menciptakan. Mazhab yang kedua adalah Qadariyah. Siapa mereka? Hum Tawaif. Wa mujmalul mu'taqiduhum fi hadzal bab annahum yarawna hurriyah irada lil 'abdi wa annahu mustaqillun bi nafsihi bi af'alihi an khalqihi. Qadariyah, ya antum ingat, Qadariyah adalah mereka sekelompok orang yang secara garis besarnya dalam permasalahan bab ini, yaitu bab apa? Bab takdir. Mereka berpendapat bahwasanya hamba itu bebas berkehendak. Bahwasanya kehendaknya hamba itu terpisah dengan dirinya dan perbuatannya dari yang menciptakannya. Wa anal insan lahu irada mustaqilan iradatillah. Dan bahwasanya manusia punya kehendak yang terpisah dari kehendak Allah. Wa anal abda huwal khaliq li af'alihi dunallah. Mereka berkeyakinan bahwasanya hamba lah yang menciptakan takkan perbuatannya sendiri, bukan Allah. Nah, dan yang paling terkenalnya dengan ucapan ini adalah Mu'tazilah dan semisal mereka. Artinya, dalam arti kata, mazhab yang kedua ini adalah kelompok yang menentang adanya takdir. Ya, bahwasannya makhluk semua melakukan perbuatannya itu tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Ya, dan makhluk menciptakan perbuatannya sendiri. Ya, makhluk menciptakan perbuatannya sendiri. Berarti perbuatannya makhluk itu bukan ciptaan Allah. Beda tadi mazhab yang pertama apa? Allah menciptakan manusia dan juga menciptakan perbuatannya dan kehendaknya. Mufum. Tapi kalau Qadariyah tidak. Yang menciptakan perbuatannya manusia, ya manusia sendiri yang menciptakan. Inilah yang namanya Mu'tazilah. Yang mereka dikatakan majusi hadil ummah. Iya, majusi hadil ummah. Maksudnya kesamaannya dengan orang Majusi, karena orang-orang Majusi berkeyakinan di alam semesta ini adanya yang namanya Rob Nur, Rob Cahaya, dan Rob Al-Dulm, kegelapan. Berarti di alam semesta ini yang baik-baik itu adalah cahaya, yang jelek-jelek itu adalah kegelapan. Berarti ada dua Rob. Tetapi Mu'tazilah lebih asyar, lebih jelek dibandingkan Qadariyah. Kenapa? Karena masing-masing makhluk menciptakan perbuatannya sendiri. Berarti ada berapa banyak pencipta di alam semesta ini? Masing-masing menciptakannya. Maka sama dari sisi ini, ya bahkan lebih jelek. Ya lebih jelek karena Mu'tazilah atau Qadariyah mereka berkeyakinan adanya pencipta selain Allah dan banyak masing-masing menciptakan. Mufhum ya. Ini penting, jangan sampai ngantuk tidur, bahaya keyakinan. Siapa Mu'tazilah fi hadzal asr? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Iya. Al-Mu'tazilah Al-Asriyah fi hadzal zaman, yaitu yang dikatakan Hizbut Tahrir. Dan memang ada di kutub-kutub mereka, mereka enam. Dari satu sisi ada yang menentang tentang masalah takdir karena dengan akalnya. Dan di antaranya juga kesesatan mereka karena mereka menentang adanya khabar ahad. Dan itu ada di modul-modul mereka dan itu diajarkan di di mahasiswa ya. Dan kalau di Bogor ada tempatnya. Ya, tapi sudah dibubarkan ya. Alhamdulillah. Karena memang dalam masalah akidah dia larinya ke Qadariyah dan Mu'tazilah. Adapun dalam masalah ulatul umur larinya ujung-ujungnya sama saja dengan Khawarij. Nah, ini mazhab yang kedua. Wa mazhabus tsalits, mazhab yang ketiga Al-Jabriyah. Iya. Siapa itu Jabriyah? Humul ladzina yaquluna inal 'abda majburun laisa lahu iradah wala qudrah. Wa inna Allaha wa innama Allahu 'ajja wa jalla huwal ladzi lahu iradatun fihi yujbiruhu biha. Wa iradul 'abdi katulihi wa launihi wa nabdat qalbuhu itrariyan la ikhtiyar lahu fiha. Iya, Jabriyah mereka mengatakan bahwasannya hamba itu majbur, majbur itu dipaksa. Dia tidak punya kehendak dan tidak punya kemampuan. Hanya saja Allah lah yang mempunyai kehendak dan dialah yang memaksanya. Maka kehendak hamba seperti jangkungnya dia, warnanya dia, kemudian juga gerak hatinya dia itu dipaksa. Tidak ada ikhtiarian, tidak ada pilihan bagi dia. Bal huwa ka syajarah fi muhibbir rih wa asharul qailina bi hadzal maqala Jahmiyah wa nahwihim wa huwa haqiqatu qaulul asy'irah. Nah, bahkan dia seperti pohon. Iya, seperti pohon yang ditiup angin. Kalau dia ditiup ke kanan, dia ke kanan, ke kiri. Ada juga yang mengatakan karisyah, seperti bulu yang berterbangan. Enggak ada kehendak. Berarti mereka mengatakan kalau seorang hamba melakukan perbuatan maksiat, siapa yang melakukannya? Siapa yang menghendakinya? Allah, na'udzubillah. Subhanallah amma yasifun. Iya. Kalau yang kedua tadi menetapkan terlalu berlebihan, kalau yang ketiga menolak secara berlebihan. Iya. Dan yang mengenalkan ucapan ini adalah Jahmiyah, yaitu Jahm bin Safwan. Dan hakikat ucapan ini adalah ucapan Asy'ariyah yang banyak di negeri kita ini, Asy'ariyah. Nah, dalam masalah takdir dia majbur, jabr, jabriyah. Adapun dalam masalah asma wa sifat, sifat isbat, sifat isyrina sifat, 20 sifat yang dinyanyi-nyanyi ini loh, wujud, kidam, bako dan seterusnya. Nah, ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua tentang masalah takdir. bahwasanya beriman kepada qada dan takdir itu ada 4 tingkatan. Ya, ini tambahan dari pembahasan kita kemarin. Kemarin atau bulan yang lalu telah kita baca bagaimana penjelasan Al-Alamah Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan masalah takdir, bahwasannya dia adalah iman. Nah, hadis ini merupakan iman kepada takdir yang baik dan yang jeleknya, yaitu iman ke 6, rukun iman yang ke 6. Kemudian menjelaskan bahwasannya hendaknya seorang hamba ia mengetahui Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, dan Allah mengetahui amalan-amalan perbuatan hamba. Maka kita simpulkan di sini, dijelaskan di sini oleh para ulama bahwasanya ya, beriman kepada takdir ada 4 tingkatan. Yang pertama, al-ula, alimallahu sabiq bima huwa bima hum ka'in wa mal khalqu fa'aluhu qabla ijaduhum, fa'iluhu qabla ijaduhum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan apa yang ada pada mereka makhluk-makhluknya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Iya. Atau bukanlah makhluk yang melakukannya sebelum diadakannya atau diciptakannya mereka. Jadi Allah yang tahu. Tidak ada makhluk pun yang bisa mengetahuinya. Penting, kenapa? Karena untuk membantah kalau ada yang mengatakan kalau semuanya kita ditakdirkan oleh Allah, berarti ya sudah, enggak usah beramal. Kita tanya, dari mana antum mengetahui bahwasanya antum akan selamat, antum akan celaka? Dari mana? Karena masalah takdir, makhluk itu celaka atau bahagianya, siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. Ini karena di dalam beriman kepada takdir kita harus mengetahui Allah yang Maha mengetahui apa yang terdahulu yang ada pada mereka makhluk-makhluknya. Jadi permasalahan ditentukan celaka dan tidaknya hanya Allah yang tahu, ilmunya di sisi Allah. Tidak ada makhluk yang tahu. Berarti kalau begitu makhluk manusia terutama yang sudah diberikan oleh Allah keinginan, kehendak dan bisa memilih, iya, dia berusaha. Mana yang akan dia pilih? Apakah dia ingin bahagia atau tidak? Maka seseorang berjalan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan takdir-takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti yang sudah disebutkan, kalau ada orang yang juga disebutkan pada bulan yang lalu, dia senang kepada kebaikan, iya, senang kepada tauhid, kemudian kalau ada timbul kecemburuan, pembelaan padanya, senang kepada sunnah, kemudian ketika dia jatuh kepada ketergelinciran, dia cepat kembali, berarti ini alamatul khair. Iya. Sebaliknya kalau ada orang yang dia tidak senang kepada kebaikan, tidak suka kepada ketaatan. Nah, kalau dinasehati, dia marah, membangkang, dan yang lainnya mengikuti hawa nafsunya, berarti inilah orang yang dimudahkan kepada kesesatan dan jatuh kepada kecelakaan. Nah, demikian. Dalilnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi, yang lebih awal mengetahui apa yang akan terjadi, yaitu dalam surat Talak ayat ke-12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna Yatanazzalul amru bainahuna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan demikian pula bumi semisalnya. Dialah Allah yang menurunkan perintah di antaranya, di antara langit dan bumi, agar kalian mengetahui bahwasannya Allah atas segala sesuatu itu Qadir, Maha Kuasa. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu ilmunya. Allah Maha tahu. Ini di antara dalilnya. Dan masih banyak, antum bisa catat di dalam surat Al-Maidah ayat ke-98 dan juga surat Al-Muluk ayat ke-14. Nah, kemudian yang kedua, tingkatan beriman kepada takdir yang kedua adalah kitabatu dzalika fi lauhil mahfuz qabla khalaqas samawati wal ard. Allah mencatat semua itu, yaitu apa yang Allah ketahui, apa yang terjadi pada makhluk. Allah Subhanahu wa taala maha, Allah Subhanahu wa taala mencatat semua yang Allah ketahui di lafzul mahfuz sebelum diciptakannya langit dan bumi. Nah, dalilnya di dalam surat Al-Hajj ayat ke-70. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard? Inna dhalika fi kitab. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Sesungguhnya hal itu, yaitu apa yang Allah ketahui yang ada di langit dan di bumi, fi kitab, yaitu kitab lafzul mahfuz, di dalam kitab lafzul mahfuz. Nah, dan juga antum bisa catat dalil yang lainnya dalam surat An-Naml ayat ke-75, surat Al-An'am ayat ke-59. Nah, adapun dari hadis, yaitu hadis di dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadiras samawati wal ard qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50,000 sanah. Al hadis. Allah mencatat maqadiras samawat, takdir-takdir yang ada di langit dan di bumi, qabla an yakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi 50,000 sanah, yaitu 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, tingkatan beriman kepada takdir yang ketiga, yaitu masyiatullah tu'ammah wa qudratuhu syamilah likulli mawjud, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang ammah, yang rata, yang merata, yang umum, dan kudrah kekuasaan Allah yang mencakup segala sesuatu yang ada. Fala khuruja likainin an masyiatih, maka tidak ada yang keluar alam semesta ini dari kehendak Allah. Dari kehendak Allah. Kama la yakhruju lahu an ilmihi, sebagaimana tidak akan keluar dari Allah, dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Nah, demikian. Jadi kalau ada seseorang, iya, yang dia diam, iya, kelihatannya soleh, Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Nah, misalnya pakai bajunya, masya Allah, menunjukkan ahli ibadah, Allah tahu. Sedangkan kita tidak tahu. Dan kelak Allah akan bongkar aib-aibnya itu ketika dia membongkar aib-aib saudaranya. Nah, demikian sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Kecuali dia menutupi diam, kemudian dia diam dari aib-aibnya. Iya. Ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu tidak akan keluar dari ilmunya Allah. Dan faedah dari iman kepada takdir tentang masalah ini, yaitu apa? Yaitu kita akan merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita akan jujur di dalam setiap ucapan kita, di dalam setiap perbuatan kita, karena kita akan merasa diawasi. Semangatnya kita di dalam beribadah itu untuk siapa? Kenapa dia semangat? Allah yang tahu. Iya, lemahnya dia. Kenapa kok tiba-tiba lemah, tidak semangat? Allah yang tahu. Maka kalau dia jujur di hadapan Allah, iya, Allah akan jaga rahasianya. Tetapi kalau dia dusta di hadapan Allah, Allah akan bongkar kejelekannya. Nah, maka nasallahu alafiyah wassalama. Sehingga kita terus bisa introspeksi. Nih, Allah Maha Tahu. Itulah di antara buahnya kita belajar akidah, seperti itu di antaranya. Mentarbiah diri kita untuk jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya kita, semangatnya kita ibadah, lemahnya kita beribadah, Allah yang tahu. Kenapa kita lemah, kenapa kita semangat, Allah yang tahu. Allah yang nilai. Nah. Kemudian dalilnya apa dalilnya? Di dalam surat Al-Ankabut. Dalam surat Takrir ayat ke-28 sampai 29. Liman syaa'a minkum ayastaqim wa ma tasyauna illa ayyasyaa Allahu rabbul alamin. Ya. Kepada orang yang dikehendaki di antara kalian ayastaqim, untuk dia istiqamah. Dan apa yang kalian tidaklah kalian menghendaki kecuali Allah Rabbul Alamin yang menghendaki. Artinya takdir secara umum, iya, Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki. Semua tidak lepas dari takdirnya, semua tidak lepas dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai-sampai kalau orang yang qadari, ya, ada lalat di dinding, itu takdir Allah bukan? Lalat itu hinggap di sana. Bukan. Begitu kata dia. Itu kehendaknya lalat, saking sesatnya. Oh. Mencolok di kepalanya. Ah, itu lalat mencolok di wajah antum. Takdir Allah bukan? Bukan. Itu kehendak Allah. Oh, gitu. Ambil sendal, pukul lalatnya di kepala, di apa, di wajahnya. Hah, itu kehendak siapa? Kehendak Allah apa kehendak ini? Itu kamu yang mukul. Loh. Berarti antum tadi katanya enggak bisa berhujat, ya. Iya. Dipukul semua. Sampai-sampai seperti itu orang-orang kedari, ya. Iya. Kalau ketika kena sendiri baru tidak mengingkari kaidahnya sendiri. Nah. Ya, salah satu kesesatannya qadariyah. Yang keempat, al-halqu wa taqwin. Allah khaliqu kulli syai' wa min dhalika af'alul ibad kama dalat 'ala dhalika nusus. Yang keempat, Allah yang menciptakan dan yang mengadakan. Maka Allah menciptakan segala sesuatu. Di antaranya Allah menciptakan perbuatan hamba. Untuk membantah apa ini? Pemahaman yang keberapa ini? Untuk membantah? Iya, pemahaman Jabriyah. Nah, sebagaimana ini dijelaskan dalam nas-nas Al-Quran. Seperti dalam surah Az-Zumar ayat ke-62, Allahu khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Dan juga dalam surat As-Saffat ayat ke-96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tegas sekali Allah mengatakan di sini. Surat apa tadi? As-Saffat ayat ke-96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Dan secara umum dalam surat Al-Qamar ayat ke-49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya dengan takdir. Ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga dijelaskan oleh para ulama tentang macam jenis-jenis takdir. Jenis-jenis takdir itu ada 4 jenis. Maksudnya di sini maqadir, yaitu kitabatullahu maqadir 'ammah lil khalq. Wa tarji'u kulluha ila ilmillah syamil kulli syai. Maksudnya maqadir di sini adalah catatan Allah terhadap takdir-takdir secara umum kepada makhluk, dan kembalinya seluruh takdir-takdir itu kepada ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Itu maksudnya. Yang pertama adalah takdir yang pertama adalah takdir am li jamil asya qabla khalqis samawati wal ardi 50,000 sana, yaitu takdir secara umum pada semua atau segala sesuatu sebelum diciptakannya langit dan bumi 50 tahun. Ketika Allah menciptakan kalam, kemudian memerintahkan untuk menulis semua kejadian yang terjadi sampai hari kiamat. Ini namanya takdir ajali. Ya, istilahnya takdir azali. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Ayat apa ini? Surat apa? Surat apa ini? Ada yang hafal? Surat apa ini? Apa? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Kitab apa? Banib Al Besi-besi Al-Hadid. Nanti dilihat. Tidaklah apa yang terjadi dari musibah di muka bumi dan apa yang terjadi pada diri-diri kalian kecuali di dalam kitab, yaitu lafzul mahfuz, sebelum diciptakannya langit dan bumi tadi. Dan riwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kutibat maqadir al-halaiq qabla an yahluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah. Aku pernah mendengar, kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditulisnya takdir-takdir makhluk sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun. Ini yang pertama. Yang kedua adalah takdir umri. Pakai ain mim ra'ya. Al-umri. Ya, at-takdir al-umri. Ya. Maka ini biar mendorong antum belajar bahasa Arab, ya. Belajar nulis, belajar baca, belajar bahasa Arab, ya. Kan udah ada gurunya kan? Nah, yaitu wa huwa ma yajri 'alal insan min bidayati hayatihi inda tahlikil nutfah ila ma ba'da dhalik wa huwa 'amun lirizqi wal 'amal wa sa'adah astaqawah. Yaitu apa yang berlangsung kepada manusia semenjak permulaan kehidupannya ketika diciptakan menjadi nutfah sampai setelah itu. Dan ini umum mencakup rezekinya, takdir rezekinya, amalannya, bahagia atau celakanya dia. Yang terdapat di dalam hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullah, hadis keberapa? Nah, ini juga untuk mendorong antum menghafal Arba'in An-Nawawi, ya. Nah, di tempat kerja baca Arba'in An-Nawawi. Nah, mengisi kekosongan sambil mau tidur istirahat. Tidur. Gitu. Diisi dengan itu. Hadis ke berapa? 5 atau ke-4? Hadis ke-4. Iya, hadis ke-4. Yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yajma'u halquhu atau halquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ila al-malak fa yanfukhu fihi ar-ruh wa yu'mar bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa sakiyun aw sa'idun. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari sebagai nutfah, kemudian menjadi segumpal darah 40 hari seperti itu juga, kemudian menjadi gumpalan daging seperti itu juga, kemudian diutus kepadanya malaikat, kemudian ditiupkan padanya ruh, dan diperintah malaikat untuk mencatat 3 ketentuan, yaitu rezekinya, ajalnya, amalannya, bahagia dan celakanya dia. Ini takdir apa namanya? Takdir umri. Yang ketiga, takdir sanawi. Wa yakunu fi lailatul qadar min kulli 'amin, yaitu terjadi pada malam Lailatul Qadar di setiap tahun. Ya, takdir setiap tahun. Ya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Nah, maka pada malam itu kami ya memisahkan segala semua urusan-urusan dengan bijak. Satu urusan dari kami, sesungguhnya kami mengutus para utusan, yaitu di malam Lailatul Qadar nanti. Surat Duhan ayat ke-4 sampai ke-5. Dan disebutkan oleh ahli tafsir bahwasanya yang dimaksud ditulis takdir tersebut pada malam Lailatul Qadar. Ya, yaitu semua apa yang terjadi ya pada satu tahun. Nah, dari kebaikan, kejelekan, rezeki, ketentuan ajal dan selainnya. Nah, dan masing-masing kejadian selama setahun. Nah, yang semuanya tentunya telah ditulis di Lauful Mahfudz. Cuman di yufraqu kullu amrin hakim, dipisahkan pada malam Lailatul Qadar tersebut. Iya. Pada setiap tahunnya. Nah, yang keempat yang terakhir, takdir yaumi. Wa huwa lama yahsulu fil yaumi minal hawadisil muqaddarah. Yaitu takdir yang terjadi setiap hari dari kejadian-kejadian takdir. Dari penciptaan, dari rezeki, dihidupkannya, ada yang hidup, ada yang mati, diampuninya dosa, dan dibebaskannya dari perkara-perkara bahaya. Hanya Allah yang tahu. Maka kalau ada misalnya akan terjadi sekian, tanggal sekian dulu pernah terjadi. Tanggal berapa? Ingat gak? Tanggal 19, bulan 9, tahun 1999 akan terjadi ini. Dari mana dia tahu? Adapun terjadi perkiraan, hanya perkiraan. Akan terjadi misalnya nanti ada tsunami. Katanya di Pandeglang ya. Ya perkiraan. Dengan ilmunya mereka. Dengan adanya alamat-alamat, tanda-tanda mereka. Adapun kejadiannya kapan, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Tinggal manusianya kenapa? Dosa apa yang diperbuat? Karena enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan satu bala yang sangat besar, musibah yang sangat besar kecuali akibat perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh penduduk tersebut. Baik secara umum atau secara khusus daerah itu. Ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya sebagai ahlu tauhid untuk mudah-mudahan enggak jadi. Karena doanya selagi masih ada orang mukmin bisa jadi Allah gagalkan musibah tersebut ataupun terjadi berarti itulah kehendak Allah. Sebabnya apa? Bisa jadi karena lebih banyak dosanya dibandingkan orang-orang yang baiknya. Nasallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Selesai tentang hadis yang ke-9. Kita lanjut membaca matan insyaallah syarahnya nanti. Zuhur jam berapa? 11.58. Ada 5 menit lagi ya. 59. Iya, ada 10 menit lagi. Qala Allama Syekh Muhammad Nasir Si'di rahimahullah. Hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila al-huda kana lahu min al-ajri misal ujuri man tabi'ah. La yanqusu dhalika min ujurihim syai'an. Wa man da'a ila dalalah kana 'alaihi min al-ithmi misal asan man tabi'ahu la yanqusu dhalika min asamin syai'an, rawahu Muslim. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia memberikan satu petunjuk, maka bagi dia pahala dan pahala semisal orang yang mengikutinya. Tidak akan mengurangi hal itu dari pahala-pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalah kana 'alaihi min al-ithm misl azam man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihi syai'an. Dan barang siapa yang dia mengajak kepada satu kesesatan, maka bagi dia dosanya dan dosa semisal orang yang mengikutinya. Tidaklah mengurangi hal itu dari dosa-dosa mereka sedikitpun. Kata beliau, hadal hadis, hadis ini, wa ma asbahahu minal hadis, dan yang serupa, yang mirip dengan hadis-hadis ini, fihi al-hasu ala da'wah ilal huda wal khair wa fadl da'i wa tahdhir min du'a ila dhalalah wal ghaib wa 'azamu jarama da'i wa ukubatih. Di dalam hadis ini adanya anjuran untuk mengajak kepada petunjuk dan kebaikan, dan disebutkan di sini keutamaan orang yang menyeru, mengajak berdakwah, dan juga adanya penjelasan tentang peringatan terhadap para dai-dai yang menyeru kepada kesesatan, pada penyimpangan, karena besarnya jarimah kejahatan dai dan juga besarnya ukubatih, yaitu besarnya siksaannya atau beratnya akibat buruknya. Apa yang dimaksud dengan al-huda di sini? Al-huda huwal ilmu nafi' wal amal salih. Yang dimaksud petunjuk di sini adalah ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih. Maka disebutkan oleh beliau, faqullu man 'alima 'ilman lawajjahahul muta'allimina ila suluki tariqati yasulu lahum fiha ilmun fahuwa da'in ilal huda. Maka setiap orang yang dia belajar ilmu kemudian memberikan bimbingan kepada orang-orang yang belajar ilmu tersebut menuju jalan yang didapati untuk mereka di jalan tersebut ilmu, maka dia adalah seorang yang mengajak kepada petunjuk, seorang da'i yang mengajak kepada petunjuk dan kebaikan. Sebaliknya, wa qulu man min du'a, atau selanjutnya masih, wa qulu min du'a ila ilmi salih yata'alaku bihaqillah aw bihuquqil khalqil 'amma wal khassah fa huwa da'in ilal huda. Demikian pula semua orang yang dia mengajak orang-orang kepada amalan saleh yang kaitannya dengan hak Allah, yang kaitannya dengan hak-hak makhluk secara umum maupun secara khusus, maka dia adalah da'in ilal huda, yang mengajak kepada petunjuk. Wa qulu man abda nasihah diniyah au dunyawiyah yatawassilu biha ila din fahuwa da'in ilal huda. Demikian pula semua orang yang dia memberikan nasihat agama maupun dunianya agar mereka bisa sampai dengan nasihat tersebut kepada agamanya, maka dia adalah dai kepada petunjuk. Wa kullu man ihtada fi ilmihi aw amalihi faqtada bih ghairahu fa huwa da'in ila huda. Demikian pula setiap orang yang memberikan petunjuk kepada dengan ilmunya, di dalam ilmunya atau di dalam amalannya, kemudian dia menjadi tauladan, contoh bagi yang lainnya, maka dia ala da'i kepada petunjuk. Wa kullu man taqaddama ghairi bi amalin khairi aw mashru' alimun nafi' amun nafa' bahwa dakhilun fi hadan nas. Maka semua orang yang dia mendahulukan orang lain dengan melakukan amalan kebaikan atau yang disyariatkan yang ini manfaatnya umum merata, maka dia masuk ke dalam nas ini, yaitu mendapatkan pahala, kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala sejumlah orang yang mengikuti dirinya. Wa aks dalik, akan tetapi sebaliknya dari semua itu, da'in ila dolalah, maka masuknya kepada da'i-da'i pada kesesatan. Wada'una ilal huda, hum a'immatul muktakin wa khiyarul mu'minin. Maka mereka-mereka yang menyeru kepada petunjuk adalah para a'immatul muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, dan termasuk orang-orang yang terbaiknya dari kalangan orang beriman. Wada'una ila dhalalah humul a'immatul ladina yad'una ila an-nar. Adapun orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, mereka adalah para pemimpin orang-orang yang mengajak kepada neraka. Disebutkan wa kullu man awana ghairahu 'alal birri wat taqwa fa huwa min ad-da'ina ila al-huda. Dan semua orang yang dia membantu orang lain di dalam melakukan kebaikan, di dalam melakukan ketaatan, ketakwaan, maka dia termasuk orang-orang yang mengajak kepada petunjuk. Wa qulu man 'ana ghairahu 'ala al-ismi wal udwan fa huwa min ad-da'ina ila dhalalah. Maka setiap orang yang dia membantu orang lain dalam melakukan dosa, dalam melakukan permusuhan, maka dia termasuk para da'i-da'i yang menyeru kepada kesesatan. InsyaAllah nanti kita akan jelaskan tentang hadis ini pada kesempatan yang akan datang insyaAllah ta'ala. Wallahu alam bisawab. Tafadhalu barakatuh fikum. Subhanakallahumma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.